A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau mata lan lamun mati sopo janin, walau mata lan lamun mati sopo janin wong kang natuan bin kod ike sosun saking megatakan kesos fahadarun maka ik ku kang kasia-sia. Walau mata lan lamun mati ya karone jani lan menyale suraya dan lemarambat mana lebarang sabakol majniwale tawang dingini sebegang dan taduan nubu alaihi ngatasikang fakad yukutasa maka teman-teman maka kisosia jan wa inda akhara lalamun alimang arya majni alaih farahu nusbudiyat ayah maka ikutatul kadua wa'i'ni majni alaih farahu maka ikutatul kadua wa'li'ni majni alaih utawi separodia illa sahih dalam muka wa sah walau kalam sahiku yamini alamun wajah sabarong kangah ing tangan ngejab-ngejab ingla pada akhir jam maka akan sirahin yamin akhraja yasaran maka meduakan ya janin kiwa au kosoda atawa neja ya jani bahada ingawan ngakan yasar pamuhadarun pamuhadaratun maka ikukan kasia-sia kaigugan kasia-sia orang bacakan heula Fatihah nomor kahiji kanggo nutedameng yemenyeng udin ti bonen kemudian kanggo Bapak Eman bin Tamim di Sumedang sami nuju tedamangkan Ki Amzar bin Arwi Basri bin Hajah Inggit penikan binti Arsyai kerja bin Picung almarhumah Hajah Siti Uningrat binti Haji Nung Mustama Talaga Bestari Cikupa kemudian Ibu Sumani binti Sumedi Nuju tidak mengkemih panongan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاتحة كدوى المرحوم بابا سبا أجيه يا الدب تدامن كنه بيتس هجه رتي بنتي ويكرتا المرحومة ibunda bidan kasih cadas kemudian Ustaz bin Kayam seketi jansih binti Zaman seketi kulon sairan binti Jakarta Ragil adalah keluarga besar toko Mas Tabrani Tangerang. Terakhir sekali kemari Bapak Haji Usman di kampung dia upus sepuh barangtos kira-kira 80 lewih umur. Ibarogadi umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masih keneh nyaritakeun tentang kisos Izaid dilukaan kuki Umar. Dibacok Izaid kuki Umar tak tak mak. Nepikeun kanyengkleh tatak tak tak nanyengkle. Apa itu nyengkle? Ya usia naon ta basa Melayu nanyengkle. Daya tak tak nekuki Umar ki Zaid dibacok datang ka walikat nanyeng. Ese bahasa Melayu nanya yang kere. Ayah gitu serem. Ya otomatis Ki Zaid lapor. Setelah lapor tangkeplah Ki Umar. Sidang sesuai ujung data-data otentik bahwa jelaslah pelaku terhadap penyengklehan ialah Ki Umar. Aduh. Kudumu masalah otomatis Zaid atau walina ngabales kaki Umar untuk menyengklehkan kembali. Tak mandek langsung kuali nama enggak asal jitu. Nekual gozo bae dipasrahkan mangga. Singhade lamun dipasrah lamun kusorangan kudu jelas kajituanana besi engke pas ngabacok kena celi. Iya kan lewih kena. Mangganing kapan cara nak cara ngisos mapan tenele ainu jago mah. Nele mapan ngaran-ngaran jelemak jeng jelemak mah. Aya bae tega. Pan ari kitu tenele mah urang tenele cara algojo algojo di Arab di Timur Tengah emang ngabunuh neuleu atuh henteu nukangan bae kitu geus jago-jagona deuk naon bae nukangan jadi ditukangan geus beres dibungkus segala rupa ditukangan jadi cege deuk leungeuna ditukang geus henteu kasalahan deui nu mantak kudu latihan. Nah iya lamun endek ku keluarga ku wali nak sing hade kudu nu bener-bener citu lamun teu bisa maning masrahkeun bae ka algojo. Teu yeuh ku ari mah geus atuh ayeuna mah. Ki Umar deuk dibales ku pihak Ijaed, akhirna dibales di bohewelan deui. Disengklehan deui. Geus ayeuna mah impas. Cik Ijaed aing nyengkleh, sia nyengkleh geus pokona mah. Beres ku ari mah geus alhamdulillahirabbil alamin. Beres barali kabeh ka imah sapoe dua poe mingkin ngemu. Nu Ki Zaid ngemu, nu Ki Umar ngemu sarua bae. 4 poe 5 poe geus teu bisa nanaon, dibawa ka rumah sakit, gecek pihak rumah sakit tinggal nunggu waktu. Tinggal nunggu waktu. Nah beneran nih, menang beneran 3 jam diasupkan ke rumah sakit umum eta Ki Zaid jol Ki Umar direndengkeun. Direndengkeun didinya, cek dokter kok sama ya? Nyengklehnya sama. Oh, ini mah eman main sengkleh-sengklehan. Jadi ini mah dibalas. Oh iya. Terus kunyana dia obatan, cek dokter ge ka Ki Umar. Wah ini tinggal nunggu waktu aja. Ini juga sama. Kok kenapa? Sebab jantungnya kena ini, kena ujung golok. Yang ini juga sama. Oh iya udah. 5 poe malodar kabeh. Aeh kabeh. Tuh. Kumaha lamun pae kabehan wa in mata sirayatan man tinggalin hiji walau mata janin min gotigi sasin. Ki Umar nganyengklehan Ki Zaid otomatis kuari Ki Umar dibalas. Sanggeus teh dibalas Ki Umar kabeneran tina hasil pemotongan kisos ternyata kurang tahan Ki Umar mah. Dibales ku Ki Zaid teh ya sapoe dua poe katilu poe pae Ki Umar. Pamuhadarun geus teu kudu dibales deui jadi pihak Ki Umar teh teu kudu malas deui ka pihak Ki Zaid. Teu kudu. Sakali deui Ki Zaid dianiaya ku Ki Umar. Sanggeusna dianiaya pihak Ki Zaid lapor panggil Ki Umar sidang. Setelah hasil penyidangan jelas pelakuna adalah Ki Umar. Balaslah ku Ki Zaid. Setelah dibalas balik. Sapoe dua poe tilu poe Ki Umar mah pae. Jani teh na ieu teh kudu males deui ka Ki Zaid supaya pae teh kudu. Antaran geus akur cara pembalasanana. Kumaha lamun aju para raya sakumaha tadi Ki Zaid dibawa ka rumah sakit umum atuh Ki Umar geus sarua. 2 poe 3 poe 4 poe 5 poe para raya kabeh sirayatan man pae kabeh. Eta pakodia kota soges cukup sakitu pengkisosan. Awas sabakol majni wali atawan nupaya tihulate majni alayane Ki Zaid Ki Umar pangkat na jani Ki Zaid pangkat na majni alay jani hartina nungan niaya majni aleh hartina nu dianiaya. Ki Umar sebagai jani dianiaya emang aniaya kaki Zaid. Zaid ngarana majni aleh kemudian dibalas ku Ki Zaid Ki Umar dek sarua pada sarengkleh kabehan Taya diasupkan ke rumah sakit. Misal ke rumah sakit kerhenti lagi rumah salah nganu jelas paeh kabehan ngan paeh nahulaan ki Zaid sebagai majeni aleh ki Umar mapan diri tos pakodik taso cukup ngesakitu. Wa inta ghara lamun mahrada pandiri mautna si jani majni aleh lamun pandiri mautna majni aleh yane ki Zaid nuhla adalah ki Umar sebagai jani naif palahu nispudiat pil asoh cek sakaul asoh cek kaul asoh menang kawali nak wali jani nurutkan cekal asoh palahu menang kawali nak wali majni aleh ia adalah nyokot saparodiat nurutkan cekal asoh tapi cekal soheh nak tetap bagus bebas-bebasan pohara yang masalah kisosnya diceritakan dina Al-Quran diuraikan ku Kanjeng Nabi diijmakan ku para ulama barisa masakali hampir diunggal negara ke jalan hukum kisos. Berarti orang gede kene nuturkan watak kemanusiaan dibandingkan ejeng kahayang nunyin orang yakni Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang kurang nurut ke Gusti Allah. Namun orang narurut mah iya hukum kisos dilaksanakan ku orang. Tetapi eta tadi lantaran geus gedean kaham cek hama tidak manusiawi maka hukum ilahi eleh ku hukum manusia ya tinggal ditungguan bae engke jeung moal karebel deui ge bakal pararahi ka di akhirat di sidang saurang-saurang nu di dunya na kungsi ngabacok ngabohewelan kungsi nyengklehan kungsi komo ngabunuh jeung sajabana teu selesai di dunya can selesai di dunya ke di akhirat bakal diselesaikeun moal kebal deui tinggal tungguan bae. Mentak lamun urang boga urusan-urusan kos kitu daripada engke di sidang jaga di yaumul kiamah mendingan kuari urang datang ka anu dianiaya ku urang. Assalamualaikum. Salam. Ye. Azawau ye ye. Wow atuh urut babaturan main koprok pun bahal. Cek ya nanti ya hirup ke bente hirup yang nangis nyekelan celi baik ya hirup seorang kenapa nanti nyekelan celi baik kita celi aing hijiku siap antar bahulat ya ke perbut sit ya sit ya gara-gara ada sit celi aing nah numantak aing kadiege urang geus karolot ayeuna mah asana umur geus 75 urangnya ha taya mah aing mah dua macem hiji urusan baheula nyumpungan ceuli aing menta hampura atawa lamun teu dihampura endek menta bayar sabaraha duit atawa aing sumpungan deui ku si Ata aing geus sadar jasa kuat coba ge dikitukeun coba ke dapurnya haji mau peso nih sia anggap kotok jago ya kuek dipencet sia kuek geus deg-degan we urang bebeneran henteu ye bebeneran henteu ye aduh bener ya lain bener-bener deui aing geus sadar jasa aing mah sadar geus kadeuleu beta liang kuburan masyaallah kareut asana neuleu liang kuburan naon da kareut coba yeuh hese teh melayu mah eueuh kareut pan jadi urang mah aya kareut menya amis kareut asana neuleu liang kuburan teh aduh kumaha ya asa endeuk bae teu meunang sales mah asana isuk ya komo batuk bae geus kolot pokos kitu bae tah neuleu nguburkeun teh judi bukaan talina dikumpulkeun talina suku dibuka pipi di kitu buka judi antalkeun kana taneuh asa aing bae tah aduh geus kolot kieu mah tapi aing neuleu urang Lampung mah jar resep keneh bohong atuh sia mah kos kitu mah aing aya di kuburan asa deukeut aya di urang Lampung asa angel kene kumaha meureun di awak tah aing ngandeuk papasrahan deui asia teh terserah acana bayar bae ceuli kudu sabar duit acana atuh nek dipencit bae ceuli aing os aya nu bagus mah hampura sih cekin aduh tetan nu bagus wae kos kitu tah urang hada bi hada masyaallah memeh maot ula-ula eta atuh urang datang ka imah tatangga urang asalamualaikum waalaikumsalam duh kula boga salah ya hampura salah naon tuh biasa teu boga salah keur baheula keur ngora biasanya jantu, mamang mah jantu boga salah ka kula-kula nu boga salah ceuknya naik, mamang mah henteu atuh salah naon tuh, jauh urang mah biasa-biasa bae heun mantak ka dieu geus pentampura yeuh naon tuh mamang baheula teh keur kikituan jeung pamajikan ku kula diintip yo naon lah tuh pentampura tah urusan ngintip bae ge pan baheula masuk di ari intip. Oh, dia baheula mah babari pan. Sapira wide atuh. Ai kuari mah ngintip lah kumaha atuh kudu make taraje. Teteh urusan ngintip baheula mah di pakampungan-pakampungan atuh kula ge nyodongeng we cakolot baheula. Ya kula mah pan budak kuari. Ya tu kolot baheula mah kari tanyakeun ke Haji Makmun tah. Ngarintip teh baheula wae. Tuh, masya Allah, teu meunang aya nu pangantenan diintip, teu meunang aya randang ora diintip. Tah eta teh kudu minta hampura daripada engke di akhirat dibuktikeun. Aduh. Kiai cenah nu diintip na jawara. Asana lonjok ka kula. Tangkis atuh. Tungtuna geuleut bae gara-gara eta. Eta hal-hal nu kitu tanya urang koreksi diri introspeksi supaya urang balik ka akhirat urang bersih eueuh patula patali jeung manusa hakullah mah alal musamaha hampang enteng tapi hakul adami musaha berat luar biasa urusan penganiayaan, urusan hutang, urusan perzoliman malik, urusan-urusan eta ngaranna bangsa hak adami. Tapi urusan jeung Allah mah misalna urang salat kurang khusyuk. Aja sia mah teu kukumaha geus sakola emang teu bisa ieu khusyuk kan? Heeh, kula mah teu bisa, teu manteng teh, geus. Penting mah sia mah daek bae geus salat sakitu geus daek bae geus ka surgakeun bae teh babari urusan ning Allah mah. Babari teh jeung Allah mah kos kitu tah. Sia teh kurang salat kan subuh nu kurang bae kan? Oh, ya kan. Kunaon atuh? Nah geus kos kitu bae jeung. Kita tadi mah jam 7 hosok kodok ka belah dieu mah diengkekeun na junti. Tapi pan sia sadar ka aing bahwa aing pangeran sadar geus lah kurang hiji dua mah salat geus ka surgakeun bae. Duh. Acak nu tilok subuh mantap. Aduh. Hayu murah jeung Allah mah murah. tapi urusan jeung manusia pan Allah mah maha gopur, Allah mah maha rohim. Dek di mana diterapkan gopur jeung rohim Allah atuh? Pan nerapkeun rohim jeung gopur Allah teh jang anu boga salah. Nah ini teu boga salah mah neut naon hampur aja emang teu boga salah. Nah iya ye jang bangsa nu kararieu yeuh. Nu loba salah tah diterapkeunlah gopur jeung rahman Allah, guys. Urusan jeung aing mah gampang, guys. Cek Gusti Allah, penengok pangeran. Geus emang aing mah nyieunkeun sorga jang sararia, ai salah. Batus emang bararia sa ieu, cek Gusti Allah. Ayo malaikat ke surga kan atau celomkan lo masa gedeng urusan Allah tak berbari urusan Allah sama tapi lamun jeng urusan manusia diudag-udag ku jelma lapor ke Gusti Allah, Gusti abdi dituntut siakan urusan jeng manusia ayat timbangan anak sok malaikat ayo sidang seadil-adilna teu bisa urusan manusia jeung manusia tetep bae urusan ngabohewelan urusan ngatak nyabok nincak nyepak najong urusan maling dan lain sebagainya berbagai-bagai penganiayaan selesaikeun teu bisa langsung ka Gusti Allah sebab hubunganana jeung papada manusia. Mentak etalah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa banihi lalumpatan kemah ti dulurna ti indung ti bapa ti anak ti tatangga ti kawau lompat bos ti anak buahna anak buah lompat ti bos atawa anak buah ngudag-ngudag bos wah timpro di udag-udag timpro nu kuarina teu bareres. Masya Allah, nunggu dah bupati meloba jasa merah. Nu hak-hak nak mentek dicumpona eta, sehingga data orang merenung ke arah eta. Abeh orang maut hampang, eueuh patula patali jeung manusia. Mudah-mudahan orang kebehan. Memeh mawat urang bisa tobat ke Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaid dianiaya ku Ki Umar urusanana urusan limbah di pabrik perebut hayang menguasai cinglu numpuk geng-geng di hareupeun cinglu untuk mendapatkan limbah cinglu wuh geus aya nu dibeli sagala rupa geus ya mah ku aing dibeli mah geus ulah hayang ribut aya anu nurut. Ayah istri bisa, pokoknya mah tarung bae kajen kuku mage ayah. Ayah nu ngekor bae geus sia mah pokoknya mah aing gara-gara aing mah milu bae jeung sia. Wah, macem-macem di hareupeun cinglu. Pohara jasa jelema hayang limbahna. Datang ka awas sia pokoknya mah sia asup nyawa sia melayang ku aing. Oh, sabil cinglu pohara jasa. Batur makos kitu di Irak sabilillah di Suriah sabilillah di cinglu sabili cinglu Masya Allah eta otak dek dikawarakeun deuh Gusti Allah ribut tuh gitu tapi atuh geus kos kitu bae janyana mah duniana emang tadi dage geus dididik ti leletik na mabok tato di dieu kalajengking di dieu kobra di dieu gambar awewe wah macem-macem tapi di tukang Garuda Pancasila sial jasa Masya Allah ribut Ki Zaid jeung Ki Umar beberan ternyata anu daek eleh ribut teh lain lalagan cekel lesang Ki Zaid dicekel ku Ki Zaid boga permainan Bogor. Watuh, Ki Umar boga permainan Jakarta. Wahahaha, besi. Jakarta terkenal dengan besikna, Bogor terkenal dengan salak Bogorna. Aduh. Gas, gadut Cibande geus jeung besi. Ai gelut geus sabaraha lain urusan pencana, tu urusan tanaga jeung palihei-liheina bae. Ya aya nu boga besi jago ge jago, ai geus teu boga tanaga mah, teu dibawa lompat bae ngusruk sorangan. Bawa lompat ngusruk gegejaran, teu dieuleu bae lawanna kos kitu. Nah ieu mah ribut ternyata Ki Umar keur anginna bagus. Cekek Ki Zaid ditekenkeun kada dengkulna, dipotongkeun, gepok, potong nyengkle. Jadi leungeun Ki Zaid nyengkle. Lu susah lu nyengkle apa lu? Emang itu mah bahasa nyengkle mah dari RRC itu. Waduh, bahasa nyengkle ta. Akhirnya tetep bae disidang bae, motifna kumaha bae tetep sidang. Geus kuari pembunuhan-pembunuhan teh murah jasa nyawa teh masyaallah teu puguh nu diperjuangkeunana. Eueuh we ngadenge memperjuangkeun agama kuari datang ka melayang nyawana. Nu diperjuangkeun teh kos kitu bae genggengan. Kemari terjadi di Yogyakarta urusan genggengan. Di Jakarta nu kamari besar-besaran genggengan Hercules. Kabeh ge urusan genggengan genggengan genggengan. Eueuh we nu bangsa urusan-urusan agama. Masyaallah. Ieu sakieu di Indonesia. Obo di pusat tadi itu di Amerika nu mantak kulit teu betah ge. Balik aing ka betah emang kungsi ke Amerika di mana itu Amerika mah di gondrong taya gondrong Amerika di jauhin orang dia bawa Amerika di gondrong aja Amerika teh yang kue lengan aja belah katuhu nu dipotong kenana akhirnya di sidang. Sanggeusna di sidang dipinta ku Ki Zaid. Ki Zaid sebagai mustahik yamin, mustahik ngisos leungeun katuhuna Ki Umar lantaran telah menganiaya tangan kanan Ki Zaid. Berarti harus menganiaya kembali, mengkisos kembali Kaki Umar leungeun katuhu sarua bae kudu leungeun katuhu deui bae potokeun. Cek Zaid kaki Umar mar kadieukeun talengan katuhu kadieukeun. Hah? Geus kuari mah pokona aing mah bebas-bebasan deuk. Males katuhu deui. Seuri bae Ki Zaid teh. Lah cek deui bae nu kenca bae ye. Pentan nu katuhu dikaluarkeun nu kenca. Teu dicicingkeun deui ku Ki Zaid nu kenca ge ditebas bae. Ku Ki Zaid teh anu kenca ge nu dipenta mah katuhu lantaran nya lembeng andi aya nu katuhu. Cek Ki Zaid teh ka dieu leungeun katuhu sia. Pokona potongkeun deui ku aing. Hehehe cek Ki Zaid. Hehehe sia. Katuhu. Hehehe yeuh. Dibir ye bae dipotongkeun ku Ki Zaid ceger bae encan impas lantaran katuhu nu dipentana ku naon mere nu kenca berarti nyana menta ieu mah rido ieu nu kenca nu katuhu mah encan tah eta nu mantak ulah salah mere ge nu dipenta adalah leungeun katuhu nu dikaluarkeun leungeun kenca encan anggeus teh urusan teh tetap kisos encan cumpon katuhu deui adapun nyana mere kenca berarti nyana eta mah mere emboh leuwih nah los kenca heula geus ya ieu sareng kitu masyaallah tah kos kitu di agama mah. Jadi tuh menang sembarangan walau kala mustahiku yamini lamun Ki Zaid ngomong nu boga hak males katuhu teh Ki Zaid akhirnya gerak keluar kena tak katuhu ku aing dibalas ai prak bahroja ya sarau nu dikaluarkeun nu kenca wa qasada ibahataha maksudna ngameunangkeun los nu kenca ge pamuhadaratun eta mah geus bae ka sia-sia bae nu kenca mah tetep nu ka tuhu ujung-ujungna jadi Ki Umar mah kenca ka tuhu parotong kabeh masyaallah jadi kudu jelas di agama Islam mah kudu jelas urang datang ka tukang cukur gek be diuk di kursi tukang cukur cicing mah teu ngomong teu naon teu ngomong teu naon mah diuk ka itu ka di kursi tukang cukur ku tukang cukur urang di ka dieu di naonan de ka dieu nah ngaranna naon atuh sia ah dasar teu nyaho ka dieu tah kadia ditilaman ditalasan ngarana talas tas talaman tukang cukur matung ngagitek we beres ikipikan nuhun nyemang beres balik geus yo cek tukang cukur pan nuhun nyemang lain nuhun leuti tanaga aing ya tu kula ngomong teu naon teu jing mun kitu mah ngomong pangnyukurkeun kula. Aja sabara duit eta nyukur potonganana kos kumaha? Tah eta kan jelas. Nah ieu potongan kos kieu, potongan polisi, potongan abri atawa sabeulah bae mang kula mah. Sabara duit eta nyukur 300 bukan dengan 150 sabeulah mang. Masalah kan. Nah eta jelas ai datang diuk bae diuk gek. Jukunya na ditalan tilaman ke ditelasan langsung seret beres atuh geus sam atuh nuhun geus beres masalah atawa urang asup ka warteg cle be diuk aju diberehan ku jana tek tek tek tek tek tek urang mah cicing bae urang mah cicing bae urang mah cicing bae di dinya nyanana tunggus biasa iya warteg mah jeng lele teh goreng segala aya naon gitu ngarana hurang teh di sambalan di sayuran nih dahar beres dahar terima kasih ya oh masalah ya oh, masalah di sidang kau mah mana ge menang iya teh kumaha nah, saya mah kan duduk di situ enggak minta nasi, enggak minta apa, kenapa saya dikasih? Kecuali saya minta nasi pak, nasi mak, mbak, sama apa? Lele, sama apa lagi? Ini udang nih, sambelin dikit, sayur asam. Kan itu meminta, saya emang enggak. Saya mah duduk, dia tawarin sama ini, iya. Ini lagi, iya, saya mah ditawarin kan. Kata dia sambelin jangan, terserah dah, disambelin sama dia. Ya udah tuh enak aja. Begitu dia ini sayur, sayurin jangan. Terserah tuh mau disayurin enggak. Sayurin udah enak saya mah udah. Beres. Dua kali bisa dipepet. Tapi tetap kudu dijelaskan di agama mah teh meunang gitu. Tetap kurang asup ka warteg, makan, Mbak. Ya. Berapa ini nih? Ini lele goreng berapa? Ini bakwan berapa? Sama sambal berapa? Jadi itu komplit. Berapa komplit? Sama sayur-sayur eta kudu jelas. Eta kakara cek agama meunang. Lamun can jelas model diuk dibere teu kudu mayar. Asal loba nu teu kudu mayar yeung kitu. Hajuna nu meuleukeun ka aing bae tungtung nama. Aing bisa di demo tu harteg. Kudu jelas. Seorang model kasukan restoran, restoran. Diuk. Pesan. Terus, udah. Bayar 1.500.000. Tete tu bagus kos kitu tete. Nu bagus betul lah menu saya tabel menu. Nah, ye gurame. 1 kilo beres sekian, ini yang 2 kilo sekian, ngeunaan sop sekian. Geus aya teh eta nu ngeunaheun mah tah. Nu kos karar itu, sut, sambel dan lalap gratis. Geus urang ngomong, makan, Pak, yang gratisnya saja. nggak usah pakai daging, nggak usah pakai apa, udah nasi sama yang gratisnya aja. Aduh, eta nu ngeunah mah kos gitu tah. Aduh, ku jadi dicirian nomor mobilnya berapa nih orang nih. Besok-besok udah nggak usah parkir di sini dah. Nah, jadi kudu jelas, dahar teh kudu jelas, nginum kudu jelas. Mobil ge sarua. Mobil. Urang cicing di jalan. Cicing ya. Pak, Pak, belar aja. Pak, belar aja. Ayo masuk. Naik bae urang. Kan belar aja. Urang di belar aja, can bayar. Saha nu hayang ke belar aja? Ya aing mah dititah ku sia. Eh, aing mah henteu anterkeun deui aing ka ditunggu sia. Kita bayar tenang. Kudu ditanya heula ka belar aja sabara duit. Nah, kakarak weh, tuh bisa de mantak nah hebat mah di ditu di Garut. Di Garut tah mun ti Bandrek deuk ka Tasik nanya heula di Bang di Garut mah deuk ka Bandung nanya heula elep. Et mun mobil ti Ciamis kendo ti Tasikeun. Bandung, sabaraha ka Bandung? Ah, hati mah zaman murah ya eta mah. Wes, 400. Atau 300. Jadi tawar ku urang. Bogana ngan 250 doang. Di tukang bae geus eta sia cenah ta. Hayu geus di tukangnya teu naon geus, jeung barang tapi sia. Sia jasa teh supir kemek. Main tawar di Garut bae terus kuari ge masih coba ge. Kuari ge lamun urang sijing si jalan ta. Et, nyetop. Ka mana ye? Tasik. Sabaraha ka Tasik? Ditawar heula ta. Sekian kecuali nyanang geus maklum geus sababaraha ge nek dibayar bae lamun nu boga duitna pas-pasan atawa kurang nawar nyana kurang boga rasa kieu dibawan teh ye eueuh kitu eueuh hayang geus naik atuh nah ngan di jerona teh ditanya-tanya geus mun disedak-sedek bae geus aya muatan deui ka dituan sia ngan teu lecet doang ping-ping. Eta hebat eta. Di ditu mah tah sakaja hokula tah. Ka Garut, ka Tasik, Ciamis, arah ka Bandungkeun nyetop nanya. Tah eta rada bagus keneh di urang mah henteu. Stop, tah cleh naek. Geus. Nu bloona, nu bloo. Urang mayar tah ka belar aja tah, beres. Ai turun dompet eueuh. Masya Allah nya mayar nya dompet eueuh. Eta kos kikituan teh kudu jelas, geus lamun jelas urang nangina. Sebab urang lamun ka restoran dahar, urang mikiran mayar. Sabaraha ye kira-kira asana bangsa 2 juta ye kajit kukuman. Urang lobaan jeung babaturan urang. Tungtungna mah lain jadi daging. Pan eta kuru tah. Pandahar mah kudu jadi daging, kuduna mah jadi daging. Ieu mah kuru, barang tas dahar teh ditimbang nu tadina aya 65 jadi 60. Cek babaturan kok sia jadi rosa mah. Mayar tadi puyeng aing. Teh nyaho deui tah. Ih kudu jelas, kitulah agama Islam kudu jelas-jelasan. Datang ke berjuang teh kudu jelas. Pondok pesantren. Berarti bener-bener pasantren lilai kalimatillah ngaluhurkeun agama Allah jelas. Ditanya ya ditanya, sia aya ijazah teu? Oh, pondok pasantren mah Allah nu dideuleuna. Sia geus sabar taun di dinya, kumaha Allah bae? Maksudna kumaha Allah? Atuh Allah ngersakeun ka aing 5 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 7 tahun, aya anu datang ka incuan di dinya bae terus. Teu balik-balik pondok pasantren mah Allah nu dideuleuna. Lamun geus pondok pesantren modern penipu kelas kakap. Penipu eta kos kitu teh, teu jelas di Islam teh teu jelas. Mun sakola-sakola, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, sakola MI, sakola MA, sakola. Ulah ai di jerona sakola make pondok pesantren dicarekan wali sanes ya. Wali teh nu nyeun pondok pesantren teh. Ye, Sunan Rohmat dikutuk sia ku Sunan Rohmat. Sakola-sakola bae. Pesantren-pesantren bae. Nah, kuari pondok pesantren mudirun. Modern. Tetep bakal ditanya bae ku Gusti Allah. Sebab naon? Ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim nu kudu dibejakeun lillahi ta'ala tetapi dijual belikan. nyana meraup keuntungan di pondok pesantren ngajual Al-Quran hadis maknana kos kitu mun hayang nyaho mah deuk nariba deuk henteu tah lamun dijelaskeun mah saperti eta kudu lillahi taala deuk pondok-pondok lillahi taala sekolah-sekolah dijagakeun ibtidaiyah sanawiyah sekolah ibtidaiyah sekolah sanawiyah sekolah aliyah sekolah naon deui tas aliyah ah deui aklal aliyah kitu. Wah, numpuk rajasa tamah geus. Tah eta teh sakolah geus. Kunaon make nyieun pontes di jero na sakola. Nipu teteng. Lain cakula, lain cakula. Cik para ulama salafus salihin kula hanya menyampaikan doa. Jadi jelas kadahar-dahar tadi tadahar kudu jelas. Naik mobil kudu jelas di agama mah ulah hayar mengremeng. Ulah aya dua akad cek Ibnu Daud Sunan Nabi Daud ngajelaskeun teu meunang aya dua akad kumaha dua akad teh lamun ke 10 juta lamun kredit 15 juta hiji barang dua akad riba dua akad ngaran dua akad riba. Iya pondok pesantren yang sakola dua akad riba. Di mana riba nak? Tanya orang ya. Dua akad itu dapat gitu kan? Jadi sambil menyelam minum air, dikelekep sih kajian hukum aje. Tuh dua akad itu benang tanu mantak itu benang riba dua akad. Ayah susuganan itu benang. Urang kuari kitu deuk munggah haji. Kemudian urang asup ka dana talangan haji. Urang nginjem duitna di dinya, daftarna ka dinya, dua akad. Teu meunang. Teu meunang nyana-nyana keneh tah. Haram. Kos gitu kan mantak kuari mah munggah haji balik munggah haji na tu biasa-biasa bae kos atuh munggah haji jama ke dana talangan haram teh dibulak-balik ka mamana ge haram cenah aya nu ngahalalkeun ngaji deui coba ge aji coba ge dua akad ngaji haram teh. Masya Allah karim untuk barahuma ararapi kuari wagis boro-boro ararapi lah cenah kiai asal mungga haji baik kula mah nyaritakeun hukumna adapun atuh endek bae mah Allah sih jatuh bisa katahan dia kuari mah boro-boro anu eta nu kos kitu can jelas ge kunu can nyaho ieu masalah korupsi bae geus jelas-jelas haram ja terus bae atuh jama abok di haram-haram ge ja terus bae. Jia tuh, bukan mah nyaritakeun doang. Adapun pelaksanaan mah kumaha hidayah ti Gusti Allah. Kumaha taufik ti Gusti Allah. Diulah-ulah ge tak ulah ka kula jeung ulah ka Golkar, siap pembunuh, pembunuh agama. Atuh ja terus bae. Ngan ngabejaan doang. Loh, cenah kiai so tau. Paneuleuti baheulana. Kiai anu hancur ku Golkar, kiai anu hancur ku Golkar, kiai anu nyengkleh ku Golkar. Atau tinggal di dalam berarti Golkar teh pembunuh kiai. Karakter ka kiai nana hancur, loloh. Ludas jadi debu. Beak. Ludas. Emang kan ngabejakeun doang, aisian deuk atuh terus baos. Ye. Atuh di Tasik teu kudu di bejaan ngaranana. Di Garut teu kudu di bejaan Tangerang kuari hareureuh keneh mangkeluk-mangkelukna. Ye atau diserang berarti pembunuh kelas kakak peta pembunuh karakter kekiaian wow sian terus gentar aing mah toser doang aja nek teh terus kula mah ngebejaan doang ye parangsang. Besi teh sadar kula sekadar ngabejaan. Untuk lobak kiai nu nyarerieun hate. Kajeun. Kajeun. Ulang ke di akhirat di sidang aing menang. optimis yang menang boy perang sana. Aduh, anu nitahan jai ngomong ke situ. Dua akad riba. Aya dalilna buka ku aing hadisna. Jeh, emang kumaha kitu. Asal nu dua-dua akad bae geus teu beres. Di ka mana ente? Ai Mamang lah. Mamang di mana? Si Kupa. Bener ya? Heeh. Horenganan aya nu digigireun Imam Mamang. Sarwiti. Temurni tah. Eta silaturahmina teu murni, aya silaturahmi kasarwitian jerona. Silaturahmi terus urang ka mana Mamang? Geus beres. Adapun ke di Cikupa ka panggijeng sarwiti lain masalah. Tapi lamun geus direncanakeun ka mana sia ka Mamang aing ngilu ulah. Ka Mamang aing mah mukhlishina lahuddin. Bohong sia. Orenganan geus aya rencana emang di jerona ge aya SMS-an heuh. Sarwiti di sisina lah dua akad dari kos gitu tah. Dan bangsa itu dua akad itu jelas tate. Kek kukulah dijelaskan insya Allah iraha waktu nu dua akad model eta tadi pinjaman bank syariah dua akad jeung haji haram dua akad model tadi kredit haram ayah distagi kebe penasaran maksudnya. Ah lain penasaran beren kayaknya poho emang etan jelas lah poho. Aduh masya Allah tuh ya abis jelas dahar minum segala naik mobil segala nyukur kudu jelas numantak etan ngaji lain tuh jarago DRS profesor jarago ngajina tapi kudu nanti sentuh sejuk dua akad di jerona Allah maha uninga. Mantak berjuang teh lamun aya dua akad satu suara Allah agama Allah mantap. Lamun urang cicing di pondok pasantren ieu sarua ieu di pasantren teh ieu sarua sabilillah aya sabilillah di medan laga kotil hukumna aya sabilillah di pondok pasantren ribat ngaranna pondok pasantren sabilillah keneh ngan maknawi. Jadi berjuang ngeluhurkeun agama Allah di pondok pasantren. Sabila paeh di pondok pasantren syahid. Indallah. Syahid teu karasa. Paeh di pondok pasantren teh moal karasa. Ngeunaheun mun sakira-kira ditanya, sia ieu ku hayang naon teh hayang naon? Hayang naon sebetah hayang naon? Hayang naon Allah nu nanyana. Hayai ditanya deui mah kulama hayang hirup deui asup roh ka awak hayang masantren hayang muriang hayang gering deui ku ngeunah-ngeunahna ganjaran paeh di pondok pasantren tapi bangsa di sanawiyah henteu teh SMP lain SMA lain soreng aliyah Allah henteu teh bapa sih. Artina lain jore ngan teu kaasup sabilillah kudu aya sanawiyah kudu aya aliyah ibtidaiyah SMS SMA nagara deuk dikumahakeun lain berarti ekstrim wah lain ngan teu asup sabilillah eta mah kos kitu penting jang nagara bisa niatna sarua bagus ngan teu dikelompokeun sabilillah kudu aya EUS teh teu bisa maca urang. Itu hese ngan ulah dua akad saakad bae mantep kunani nangan lah geus balik pondok pasantrenan geus sanawiyah bae sebab jerona ge ngangan duit geus jelas kan bayaran sia teu bayaran pecat koing sia jelas kan jelas geus jadi ngeunaheun per bulan bayaran emang aing mah sakola bayaran pondok pasantren mah teu etis make bayaran. Sebab pondok pesantren mah Allah nu dideuleukna. Jadi mantep asal asup ka pondok pesantren teu kudu bebeja deui ka kiaina. Teu kudu geus asup cicing milu ngaji di dinya sakuatna balik geus teu kudu bebeja deui los. Beres. Atuh pan di dieu geus di luar emang bebeja teh henteu. Aing cenah ngaji bae can orang deuleuk ka kiaina. Los ya jeung tukang sate bae ka ditu. Oh, masalah. Salah tuh gaji jika sapir ngebeberes awak supaya nyaho ka hukum supaya engke urang ibadah mantep ka Gusti Allah, ulah aya remeng-remeng. Tah eta lamun urang jejelasan kos itu ngeunaheun. Masya Allah. Lamun aya jelema mondok di pondok pasantren hatta syabas sehingga huisan, tah eta teh palahulurun hiji huis di akhirat bakal jadi cahaya. Hiji cahaya, hiji huis jadi cahaya di akhirat. Jadi lamun ke ponosan kitu nu masantren ti umur 15 tahun datang ka umur 40 tahun kan huisan pasti tah. Loba tah atuh geus jelema. Ujianana hurung geus teu bisa dideuleung kana ge. Atuh hurung jasa ya Allah. Jalain cak kula cak Kangjing Nabi palahun nurun. Ngali dina hadisna. Masya Allah mendak ieu urang sakieu ge ieu sakieu tah. Ngaranna ieu masantren 2 jam. Jam masantren 2 jam ya. Campur wuduk segala geus. Ya nyayan sarua. Niatakan eueuh nu macem-macem ngaji ka dieu mah eueuh. Geus, pokona ngaji, balik, beres. Kecuali kaum Hawa lain deui. Aya nu neuk meuli sempak. Segala anu kutang. Geus bodo geus sebenarnya bae. Aya lalaki bae. Lalaki mah murni, nu murni mah. Ya Allah, ya ga lempeng-lempeng hatenya urang lamun terbiasa urang lempeng haji lempeng segala rupa lempeng ketika ibadah sholat ge lempeng. Sholat ya Allah, Allah. Yes, beres. Namun nusuk ngajina bulak-belok engke sholatna ge. Allah. Aduh. Kok ngaya suara HP nanginong di pareuman teh budak ngeunaheun keur salat saya suara HP ngeunaheun tolol geus. Kos kitulah. Namun urang jejelasan dianggap ekstrim lain supaya mantep menghadap ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ieu ubudiah, ieu muamalah jelas. Masya Allah. Oh, masya Allah. Ulah aya remeng-remeng. Jeung pamajikan kalau menjelas-jelasan geuneh. Kade ka mana ka? Ka raja. Aya naon ka? Ieu tah. Dengar rumuskeun ieu tah soal tanah. Oh, geus, beres. Jelas kan? Di telepon ge. Kakak di mana? Belah raja ka karek beres. Mantep kan? Mantep teh suarana ge. Heh, Kak, sing ade beres. Tapi lamun urang remeng-remeng. Ka mana ka? Ka belah raja. Urusannya lo bayar, iya lah. Doa anda baik, guys. Telepon ke pemajikan. Kak, di mana kene? Karak beres, tapi kakak mau lo kembali. Asal terus ke Serang, ya. Emang gue nang, asal nacan beres, 2 poe, goreng kawin. Iya, ternyata itu beres, ya, takos gitu, tak. Remeng-remeng, karena. Tinggal pemajikan bae ngadoakeun salah teu ngadoakeun salah timimiti ngadoakeun rada beres datang ka teh ku galedeg kitu teh salaki. Aduh teh gara-gara remeng-remeng bae eta atuh kan kudu jelas. Saya jelas bae ngadahkeun bae urang unsurna naon mah. Kak, kok lambat? Macet. Macet ye, waduh di Cibadak teu kira-kira ye macet. Geus, urang macet beneran kan. Oh, macet. Menang sajam di telepon deh, di mana kene? Dengikan ya, dipencet ya, dipencet kurang. Non kada klakson, net, ah di mobil kan macet. Oh masalah, jelas lah tuh. Harus menurut jelas lah. Kak di mana? Macet. Ya dipencet ya, padahal gelempang net. Kadang kan macet, padahal terus baik ngayung baik. Dekat Serang. Singa deka, masalah guys, datang pan kawin tak kayak. Telepon deh kakak di mana? Aduh. Teu bisa balik ka sana poe ieu. Isuk ka karek bisa. Emang kunaon ka? Urusan can beres ye. Aya geus atuh. Isukna ka karek. Kakak di mana ye? Aduh, tara gudang hees. Di mana? Poan udang hees. Mulai teh asalnya. Geus katerwag bae kos kitu mah. Teu jelas. Entek urang kudu jelas-jelasan. Kakak di ka mana? Belah raja. Neng naon? Kawin. Karena jelas-jelasan. Nu bener kak? Ih, tugas pak kakak lu jelas-jelasan pokoknya nama. Asalnya galedek ya, tengah buat ya. Tengah barang. Galedek tinggal galedek, pokoknya nges gitu bak pokoknya kakak mah. Nu bener kah kula milu? Atuh nek milu hayang bang degawi ni di ditu. Ih mantep amat teh nya. Wal aya asana wal aya. Moal bisa urang kawin itu ka rumah sakit atuh kos kitu. Masyaallah, ngaya supaya urang mantep mengetahui zat Allah Subhanahu wa taala. Abeh urang bulet ka Gusti Allah, ulah aya sumput salindung. Ketika ngajelaskeun usaha bener-benerna pasti loba anu merasa terpukul. Merasa terpukul ulah nyalahkeun sasaha, introspeksi diri, oh jaheuh gorengan. Abeh kadar urang, derajat urang indallah kanyahuan ku diri urang sorang. Mentak diangkat jadi wali, eueuh nu disumput salindungkeun ka Gusti Allah, isin ka Gusti Allah. Bahasa agama di jerona dunia, bahasa silaturahmi di jerona horenganan urusan dunia, bahasa silaturahmi horeng urusan bobogohan tatangga jeung dulur teh nyaon Allah mauninya. Isin ka Gusti Allah, wali moal aya nu sumput salindung. A, B. Mendak 2 kali 2, 4 wali teteh nu kos kitu ngaran. Kuari mah lain pan make matematika 2 kali 2 genep. Geus jadi genep. Kok bisa genep gitu? Geus main bae. 2 deui bosen aing mah. Genep aja nu kumaha ge. Geus teu beres tah kos kitu. Kitulah hirup urang coba diperbaiki supaya ulang urang ngabohongan diri urang jeung manusa mah teu kanyahoan tapi jeung Gusti Allah mah kanyahoan. Sedengkeun urang bakal balik da moal ka mamana. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Aye kitu urang geus pas-pasan. Ngineun jeung Gusti. Da ka Gusti Allah atuh aing siap ya. Eueuh disumput-sumput ya ka Gusti Allah. Urusan dunia aing mah dunia dagang. Urusan ibadah-ibadah aja ka Gusti Allah. Politik-politik aing ngalaksanakeun. Engge sok masalah. Lamun anu sok kos kitu remeng-remeng eta engke bakal dibukakeun. Qala wallahu walau qala wa in qala wallahu a'lam.